Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang ar-ruqyah atau jampi-jampi. Ar-ruqyah yaitu bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit supaya sembuh. Bacaan ini diperbolehkan selama tidak ada kesyirikannya. Diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dahulu meruqyah di zaman jahiliyah, maka kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Perlihatkanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Sesungguhnya ruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Ruqyah yang tidak ada kesyirikan adalah seperti ruqyah dari ayat-ayat Al-Quran, dari doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih utama, atau dengan doa-doa yang lain yang diketahui kebenaran maknanya baik dengan bahasa Arab maupun dengan selain bahasa Arab. Kemudian hendaknya orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah hanyalah sebab semata, tidak berpengaruh dengan sendirinya, dan tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut. Seorang muslim mengambil sebab dan bertawakal kepada zat yang menciptakan sebab tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ruqyah yang mengandung kesyirikan adalah jampi-jampi atau bacaan yang mengandung permohonan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada jin, wali, atau selainnya. Biasanya disebutkan di situ nama-nama mereka. Tidak jarang jampi-jampi seperti ini dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan kalimat yang berasal dari bahasa Arab dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang yang jahil dan tidak tahu. Ruqyah yang mengandung kesyirikan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, innar ruqa wattamaima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.